Lumpia. Koleksi dari Panturan ini. Maju, iya. Maju. Aku udah capek saya ini. Ya, cocok gak? Cocok gak? Oh, ora mas. Ora cocok. Ora cocok, mergonya kita gak nafsu. Rene lo. Aku ngerti bokong lo sih. Aku agak nyiapnya bani. Konsentrasi. Konsentrasi. Konsentrasi nih gue ngene. Joko Margenep. Sebelah sini nih. Oh, berarti kene termasuk katrok-katrok. Iya. Ada manggung mutane terus. Apa sing iso ngeles? Kudu ciyu sapa tole sing joget kena. Oh, kandhani kok. Mosok sing joget kok ketok kon. Maksudnya, he penonton. Ketok kok kene. Oh, dadi jelas. Eh, apa? Astagfirullahaladzim, ada nih, Pak Polisi, jangan nakal Pak. Masuk kita kon kita Pak. Wah, ayo nih, ayo. Gantian kue toh, gantian Ramli ya, ayo. Pengen sing dilodok, apa sing kalem kayak santri. Nah, sing dilodok. Ayo. Iya. Pokoknya kita ngusir. Iya. Wes, hop, hop. Rambut tol setijong kati kegelenggu kurang digaro-garo ingin pokok koyok sapi nesen batuk jodoh entur. Oh iya tak, ada nih mas, ojo buat cetak no to mas, ojo buat cetak ke buat aku mau ngomong beta aja lo berani. Rambut tol setijong kati pokong tipes di emok-emok sirah gatel digarok-garok. Ora ngono ah. Sirah gatel nggone rambut gak piye mong. Kandhani. Kandhani, Ramli kurang vitamin. Wis seminggu kok. Mlaku-mlaku ning mbayo lali, aja lali tuku kuali. Aku iki anak kiai, Ramli mrongos gawat. Ya Allah. Eh. Nah itu rakena Nor. Gona aku kan orang dawa Nor. Yang dawa itu giginya alias merongos. Ini gak ini orang duduk durpang tak banteng kayak ini. Lah ngono ya nesu, ngono ya nesu. Nesu, nenek-nenek tak aneh. Ini buat cowok-cowok yang lagi kedinginan. Eh Nor, Nor. Dalam. Orang itu nesu. Dia terkenal mergo merongos. Wes ora masalah, Cek. Cilik ireng jenenge Juwet, Juwet aku rasane sempet. Iki bengi sirae mumet, pengen rambut buka aja. Eh, sarung meneh ya iki. Sapa sing wani buka? Sapa wani buka? Nek penonton biasa, jajal polisine kon buka wani ra. Wani, wani, wani. Wani. Kono Nur sing susah Nur. Kenapa? Buka rondo ki apa Pak? Pak sing prawan yo akeh. Sek bro. Kira-kira milih prawan apa rondo? Enak rondo ra, ngendiani yo. Prawan paling yo ngono wae. Nek rondo kan wis pinter. Eh diajari tau kandhani, menah nek sawahe akeh. Oh, apa sih? Delok kas det tok arisan. Oh iya. Muga-muga. Oh, pantura, oh pantura. wis teko Sumina opo neh, Bro? Wis. Wis. Neh. Neh. Gomblos sepeno. Lah kene mblo. Sini. Kowe sing barekan kowe. Rene, Rene, Rene, Rene. Lah iki lo pinter. Pakare parikan, Rene. Oh. Pakare drojok ora pakare parikan iki. Piye-piye iki, piye iki? Piye-piye? Sek berarti iki tibone. Mbah, Mbah Gombla. Mbah Gombla. Rene to. Ojarane kacau terus. Ngerti enggak? Entok bahan, entok bahan. Iki tibone berarti ceng ya. Ceng ya. Ya. Ora ceng. Tibone ceng ya. Oke, sek, sek. Isi kapuk jenenge kendang, Mbah Gombla jeneng kendang. Urung bar Mas Joko. Papat. Apa iki? Ya. Isi kapuk jenenge kendang, Mbah Gombla iki kendang. Begi begi sirae puyang delok antara malang sop. Oh iya. Wek ya. Woo! Iya. Ya. Jelas kita Nur. Tanpa musik tanpa. Oh, mau. Eh, ya garingan toh, Rene Blo, Rene Blo. Rene Blo. Sing botak-botak ben awet nom. Isi kapok jenenge klenteng, Mbah Gombloh pancen ganteng. Bengi-bengi sirae puyang bareng delok normal langsung. Iya iya iya. Eh, kuwi jenenge kreatif. Iya iya iya. Wes Ju. Sudah ya Mas ya? Sudah ya. Sudah ya. Tapi Mas Romli, wong Sragen iki kan mosok senengane sing ngat. Aku cariin pacar orang Sragen dong. Ada ya, ada yang mau. Ada yang mau jadi pacarnya Norma enggak? Wah, ono Nur. Iki lho. Ganteng iki lho. Gini. Mas, minta izin Bapak, minta izin satu ya. Sini, di sini gini, Norma gini. Ada hadiah buat kamu lho sayang. Sing jaketan iki lho. Iya, iya, iya. Untune ketok smile. Wow. Wow. Mas, sini kamu sini. Ada hadiah dari Pantu. Sini. Ya. Belum rak sampean. Ukur adoh kok Nur kurang nyambung. Ambi biru, ambi biru. Ambi biru. Ayo, Kai. Kuwi Norma apa ora? Iki normal pora. Kurang normal le. Iki normal pora. Orang nah. Nasi wani. Persiapkan diri Anda. Oh segudul kan lucu. Sendio. Bapak pakai jaket mau hadiah? Bapak? Ya, ya, ada yang mau hadiah enggak? Hadiah dari Pantura ada yang mau enggak? Sebelah ini harus. Satu sini. Seganteng. Kamu iya sini. Bapak pinjam satu ya boleh ya? Oke, sini. Boleh. Iya, wow. Ya, dari sana. Wish. Kokono. Langsung mencolok deh kau. Cocok. Aku untuk ganteng lagi. Ahai. Nerai bang Nur, mosok Joko untuk rondo Nur. Lah, sementing mari sana yuk cerewet. Ina. Mas ganteng. Iya, ya, sini. Aduh, masih ganteng banget ini ya. Kayak grupnya kangen bread. Kayak apa? Kangen band. Oh, kangen band Pak Kropang. Thank you, you best. Yeah. Yang lain gak boleh cemburu ya. Sini sayang. Yeah. Sini. Duduk sini. Iya duduk sini kamu. Iya. Yeah. Thank you. Ngacau tentang ini. Orang. Hah? Nek ngacung tenan iki to. Iya. Nek ngacung tenan kan. Yo. Akeh nang ngacung. Ha iki lho. Jenengmu sapa le? Nama kamu namanya siapa? Siapa namanya? Glopot. Hah? Glopot. Glopot. Glopot. Iya. Ini lho pot. Tak kae contoh sik pot. Loh ngene. Buset. Ojo banter-banter barang tua, Bro. Tuh kan. Kan kalau duduk mesra gini enak. Hah? Ma. Bawa pacarnya. Anak yange. Oh yang dia. Mudun. Jujur Rene, please sebentar aja malam ini khusus buat kamu ya. Yuk, Mas Romli, kamu malam ini jadi pacarku ya. Harus merayu aku yang mesra. ben ditiru pacarem. Ayo Mas Romli. Pacarku sing ayu dewe. Kita kok nak ah ngopo sih? Najis ta iki. Wah, ya Allah. Udah ditunggu aja. Sing mesra, Mas Romli gimana Mas Romli? Ini lho. Pacar. Oh, ya ya. Ya. Pacarku sing ayu dewe. Wes, halus ana. Apa? Potes. Isana mau potes. Alon. Apa cairku sing ayu dewe. Kate su. Bego. Eh. Wong gedhe su kok pipi meneh. Mas, susu itu susu. Lewat, Mas. Su itu biasanya di dada, Mas. Masa kamu pegang atas? Gedhe su. Asana nganggo klambi abang. Kain soko Jepang yen tak sawang katon beranjang jebul ora nganggo kondeng. Aduh Mas, Mas Romli. Apa sih Mas? Ganjel Mas, ganjel. Ora Kandani daripada karo cah cilik ngene to mending karo polisi sisa to langsung cak cak cak. Aja ngono to Mas Romli. Aja ngono. Wae. Cekeli to Mas. Iya. Gendong. Lho. Gantian aku Mas Romli ya? Iya iya, dirayu. Pacarku sing bagus iki ora tau nesu. Kulite putih. Guyu nganti kaya as. Ganteng tambah ya Mbak ya. Tambah ganteng ya Mas. Gantengnya. Kamu anak siapa saya? Anak Pak Soleh. Hah? Anak siapa? Anak Pak Soleh. Pak Bejo. Bapaknya Bejo. Oh. Eh Nur, Nur, senakoni aku. Piye? Kuwi anake sapa? Anak sapa? Mbeke dikekna kono to. Anak sapa? Anak sapa? Bejo. Anak Bejo. Besok gede jadi apa? Mosok jadi paling. Ayo ayo. Awan bengi tak tunggu-tunggu. Kapan kowe nglamar aku? Masuk. Ayo ngatek ya. Ngatek ya. Sabar kan aku. Pasti ayo kita lamar. Oh yes, oh no. Itu jawabmu. Aku sudah tidak tahan. Namanya buku apa dua aku jadi kemarin. Oh yes, oh no. Ada ngantin. Aku bisa lero hati. Ya nanti kapusi. Bucai selamat duk ditani pacare iki. Nah, oke. Iya. Hadiahnya t-shirt dari Pantura. Dan juga lho, kok ana duite barang to, Nur? Ini besok buat ke salon sayang ya. Oh. Rambutnya diitemin aja ya jadi tambah ganteng ya. Cium ya. Cium. Batine yo gelem kowe nggo wedokan to iki, Mang. Nggo wedokan to. Tapi normal pengen dia pakai malam ini lo kaosnya lo. Boleh? Boleh dipakai. Pakai sekarang dong. Iya. Enggak apa-apa. Kan kamu cowok. Iya. Aduh. Dibuka gitu. Mae, aku tuh hadiah, Mae. Ya, dipakai ya. Ini dari Normal Fans Club dan itu dari Pantura. Nah. Wow. Nah. Ternyata kerongkong-kerongkong tok. Ya, boleh. Silakan dipakai biar tambah ganteng ya. Tadi uang sakunya buat ke salon, rambutnya di semerireng ya, Bro ya. Nah, oke. Okay. Terima kasih. Iya, itu ini. Terima kasih Norma Silvia. Mbak, terima kasih Mbak. Tuh kan, habis dikasih merah. Makasih sayang ya. Biasanya sih dialog ambungi penonton kok kuwi ten rotok mengono.